شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كمسلمين Muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin, adik-adik dan juga anak-anakku semuanya, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Uthman TV, Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah kita bersama kitab Riyadu As-Salihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah memasuki bab pembahasan baru, yaitu babul iqtisadi fit ta'ah, bab berlaku sedang ya, di dalam menjalankan ketaatan. Sebagaimana telah disampaikan oleh penulis buku ini dengan menukil firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian. Jadi syariat ini diturunkan adalah untuk memudahkan manusia, bukan menyulitkan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menginginkan kesulitan. Maka semua syariat agama Islam ini terbangun di atas asas kemudahan. Kita ingat dulu bagaimana awal pertama kali sholat disyariatkan ketika masih di langit, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah, diperjalankan dari Makkah, ya, dari Makkah ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita di sana dan juga dimanapun, dan menolong pejuang-pejuang yang berjuang di jalan Allah di Palestina dan juga dimanapun, dan membebaskan negeri Palestina dari cengkeraman orang-orang Zionis Yahudi. Allahumma amin. Kemudian dari Palestina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari Baitul Maqdis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di malam hari juga, yaitu dengan nama Al-Isra, dengan mengendarai kendaraan yang bernama apa? Buruq, yang sekarang dijadikan sebagai salah satu nama maskapai penerbangan. Buruq. Buruq itu dikisahkan ya, dia itu lompatannya itu ya, sekali melompat maka lompatan berikutnya adalah sejauh mata memandang. Masya Allah, itu satu langkah itu. Masya Allah. Dengan proses yang cukup rinci diceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diantar oleh malaikat Jibril mengetuk setiap pintu langit. Jadi langitnya ada pintunya. Jadi tidak sembarangan orang itu brudal, bludas-bludus. Tidak bisa sembarangan orang itu apa? Bludas-bludus. Ya. Loh Ustaz, kok bisa itu ada katanya ada astronot sampai ke bulan. Itu bagaimana? Padahal tidak setiap orang bisa bludas-bludus. Bludas-bludus itu bahasa Indonesianya apa ini, biar yang berbahasa Indonesia paham? Semuanya sendiri ya. Keluar masuk apa? Iya, keluar masuk semaunya sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, makhluk yang paling sempurna, itu harus dimintakan izin untuk menembus langit. Diketuk oleh malaikat Jibril, ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit, "Man hadza?" Jibril, "Siapa ini?" "Saya Jibril." "Wa man ma'aka?" "Terus siapa yang bersama kamu itu?" Masya Allah. "Muhammad." "Namanya adalah siapa?" "Muhammad." "A'ursila ilaihi?" "Apakah dia sudah diberi wahyu, diutus oleh Allah sebagai seorang rasul?" "Na'am," kata Jibril alaihi assalatu wassalam. Barulah pintu langit dibuka. Lah kok ada astronot bludas bludus? Maka jawabannya, bapak-bapak, ibu-ibu, biar enggak bingung, nggih. Kalau memang benar bahwa manusia sudah sampai bulan. Kalau benar. Namanya juga pengakuan ya. Pengakuan kan butuh bukti. Sementara wallahu ta'ala a'lamu bisawab, banyak sekali bukti-bukti yang disampaikan itu meragukan. Jenengan mungkin lebih tahulah ya. Benderanya kok berkibar, neng bulan enggak ada angin. Tapi benderanya berkibar dan lain-lain lah ya. Kemudian itu dulu tahun berapa? Kok sampai sekarang belum ada berita lagi astronot sampai ke bulan, padahal teknologi kita sekarang ini apa? Lebih canggih. Baik. Kalaulah memang benar sampai di bulan, kok jadi malah bahas astronot nggih. Tidak apa-apa lah ya, biar enggak bingung. Kok ada astronot bisa bludas-bludus di langit? Baik, jawabannya yang pertama, kalau memang benar mereka sudah pernah mendarat di mana? Bulan. Berarti bulan itu di bawah langit. Bisa dipahami ya? Jadi bulan itu belum sampai langit pertama. Ini masih langit dunia ini. Ya angkasa, masih langit dunia. Berarti tinggi banget Ustaz langitnya. Lah iya. Lah engke. Lah iya, memang langit dunia itu tinggi sekali. Langit pertama maksud saya. Langit pertama itu tinggi sekali. Tingginya kapan? Tingginya berapa? 500 tahun perjalanan. Padahal mereka baru berapa? Hitungan berapa jam, walaupun dengan pesawat yang katanya ulang-alik Challenger, apa bacanya, kelenger, meledak ya dulu ya, yang Challenger ya, meledak. Itu usaha penerbangan selanjutnya. Wallahu a'lam. Udah, kalau memang betul terbukti, maka kesimpulannya, karena kita juga mengingkari tidak bisa ya, 100% diingkari juga tidak bisa, 100% dipercayai juga tidak bisa. Namanya juga kabar dari ahlul kitab. Kabar dari ahlul kitab itu kaidah kita, sebagaimana diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Jangan didustakan 100% dan jangan diterima 100%. Itu kalau ada berita dari mereka. Yeah. Termasuk yang kejadian sekarang ini di mana? Palestina sekarang. Kalau ada berita dari orang-orang Yahudi didustakan 100% ya, jangan, walaupun hati kepingin mendustakan. Neng dibenarkan juga jangan. Sampai betul-betul terbukti. Nah, ini mereka mengatakan sampai ke bulan. Maka didustakan juga jangan. Dipercayai 100% juga jangan, sampai terbukti. Lah kalau sudah tidak boleh didustakan, tidak boleh dipercayai, gimana? Maka kita katakan tadi nomor satu, kalau memang benar sampai di bulan. Berarti bulan itu letaknya di mana? Di bawah langit. Adapun firman Allah Ta'ala, wa ja'alal qamara fihinna nura, dan Allah jadikan bulan di langit-langit itu sebagai cahaya. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah Ta'ala, arti wa ja'alal qamara fihinna, dan Allah jadikan bulan itu di hinnya, di langit-langit itu, artinya di arah langit. Jadi belum sampai ke langit. Ya, belum sampai apa? Ke langit. Nah, jaraknya sangat sangat jauh. Itu baru jarak. Nanti tebalnya langit itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, tebal langit pertama saja juga 500 tahun perjalanan. Kemudian nanti antara langit pertama dengan langit kedua ada jaraknya. Jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Itu baru jaraknya, dok. Baru setelah itu sampai ke langit yang kedua. Tebalnya juga 500 tahun perjalanan. Maka kalau memang benar-benar ada orang kok bisa bludas-bludus di angkasa, berarti angkasa itu bukan bagian dari langit yang pertama. Dia masih di bawah langit yang pertama. Ngerti nggih? Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Kalau itu salah, Ustaz. Kalau itu salah ya selesai berarti. Kalau kabarnya salah ya berarti sudah enggak perlu dibahas. Toh sampai sekarang juga belum terbukti lagi ada orang sampai ke bulan. Dulu ada gambaran mau pindah, mau ninggal apa, mendirikan rumah di sana. Mbok menawi nanti kalau ada rumah di sana, ada kuliner di sana. Ya. Rumah makan, ada wisata ke bulan. Allahu Akbar. Baik. Nah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nembus langit. Tentu dengan izin dari Allah. Dan melewati pintu-pintu langit. Kemudian bertemu dengan Allah di langit yang ke-7. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, hal ra'aitallah, apakah engkau melihat Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nurun, ada cahaya yang sangat terang sekali. Nurun anna arahu, ada cahaya yang sangat terang sekali. Jadi bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah. Jadi ada penghalang antara Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa cahaya yang sangat terang sekali. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan untuk salat berapa? 50 kali sehari semalam. Maka diterimalah wahyu tersebut, diantarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun oleh malaikat Jibril, bertemulah dengan siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, akhirnya yang 50 menjadi berapa? 5. Lu kenapa enggak dari awal 5? Kan dadak 50 dikurangi 45, dikurangi lagi apa? 30, kemudian jadi 50, 45, 40, 35, 30. Kenapa kok melalui proses seperti itu? Terserah Allah. Kalau pertanyaan berikutnya, apakah Allah tidak tahu? Tahu. Allah Maha tahu. Allah itu mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang belum terjadi. Kalau pas terjadi, bagaimana kejadiannya? Sekarang yang belum terjadi bagi kita ini apa? Sekarang ini. Keluar masjid. Keluar apa? Masjid. Allah tahu. Nanti jenengan keluarnya nomor berapa. Itu Allah tahu. Sandale ilang pora. Ini Allah tahu. Napa malah? Dan Allah juga tahu. Jenengan bisa keluar masjid apa enggak? Sebelum terjadi Allah tahu. Termasuk ini. Allah tahu bahwa dia akan menetapkan sholat 5 waktu bagi umat Islam. Tapi apa hikmahnya kok bertahap begitu? Hikmahnya untuk menunjukkan bahwa Allah benar-benar menginginkan kemudahan. Tapi di balik kemudahan tetap ada pahala yang besar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, 5 itu pahalanya seperti 50. Masyaallah. Maka kan bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ternyata kita ini betul-betul memeluk satu agama yang terbangun di atas asas kemudahan. Sholat sudah 5 waktu nih, 5 waktu. Kemudian orang itu safar. Safar niku bahasa Arab loh. Safar apa artinya? Bepergian, melakukan perjalanan. Pas bepergian, apa yang dibolehkan oleh seorang musafir dalam sholatnya? Mengkosor, masya Allah. Jenenge orang safar, itu badane lungkrah, wetenge luwe, napa male? Dan lain-lain. Kadang selak kepingin istirahat. Allah mengizinkan bahkan memberi rukhsah. Rukhsah niku napa? Keringanan. Dan bahkan Allah senang kalau hambanya mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah senang kalau hambanya mengambil keringanan yang diberikan kepadanya. Berangkat kita ba'da subuh. jam 5. Sampai Jogja, perjalanan kita mau ke Jawa Timur. Sampai Jogja duhur. Misal. Ya, kok lama sekali ya? Jogja 5 jam nggih. Ya? 5 jam. Ya udah kita berangkatnya jam ben ngepasi duhur. Jam 7. Sampai sana duhur. Maka kita sholat duhur berapa rakaat? Boleh 2 rakaat. Masya Allah. Baik mau digabung sama asar ataupun duhur sendirian. Jadi kita masuk masjid, sholat duhur 2 rakaat. Setelah itu keluar. Lu kan harus digabung sama, enggak harus. Jadi boleh sholat duhur tok 2 rakaat, setelah itu keluar lanjutkan perjalanan. Sampai Solo asar. Karena jarak antara Jogja Solo sekarang itu cukup padat. Yang dulu 1,5 jam, sekarang bisa 3 jaman. Sampai sana asar, 2 rakaat lagi. Masya Allah. Setelah itu balik. Loh, ngapain Ustaz ke Solo? Pingin praktek sholat qasar saja. Ada keringanan seperti itu. Dan Allah justru sangat mencintai kalau rukhsahnya itu diambil. Ini contoh keringanan. Sudah 5, kemudian kalau safar boleh diqasar. Ini sholat. Puasa Ramadan berapa? 30 atau 29, 29 atau 30 hari. Bagi orang yang safar boleh apa? Boleh tidak puasa. Masya Allah. Ya. Lu kan perjalanannya pakai pesawat terbang. Meskipun perjalanannya pakai pesawat terbang, tetap kita mendapatkan keringanan apa? Untuk tidak berpuasa. Masya Allah, agama ini sangat sangat mudah dan lain-lain dan lain-lain. Baik, dari situ terbangun satu asas bahwa kita dalam beribadah melakukan ketaatan kepada Allah juga harus terbangun di atas asas kemudahan. Baik, kita akan masuki hadis yang pertama dari bab al-iktisadu fito'ah, berlaku sedang di dalam melakukan ketaatan. Hadis ke-142, qala al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam an-nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, wa'an a'ishata radhiyallahu ta'ala anha, dari ibunda kita Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dakhala alaiha, masuk ke rumahnya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa indaha imra'atun, saat itu Aisyah sedang ada tamu seorang wanita. Jadi sedang ada yang berkunjung ke rumahnya siapa? Aisyah. Melihat tamu tersebut, melihat ada seorang tamu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, man hadhihi, siapa orang ini? Maka Aisyah berkata, qalat hadhihi fulanah, ini adalah mbok fulan, ya, ibu fulanah. Tadhkuru min salatiha, akhirnya wanita tersebut mulai menceritakan ibadah dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya telah melakukan sholat demikian dan demikian, demikian dan demikian, demikian dan demikian. Oh, banyak sekali disebut. Tadkuru min sholati. Sholatnya disebutkan banyak sekali. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qal, mah. Uskut, sudah cukup-cukup. Cukup. Tidak usah diceritakan semuanya. Ini sudah banyak sekali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mah, cukup. Alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian melakukan amalan yang kalian mampu. Jangan paksakan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang bahwa perempuan tadi terlalu berlebih dalam mengerjakan apa? Salat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah enggak usah ceritakan semuanya, cukup. Hendaklah kalian mengerjakan amal ibadah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan mereka adanya jam berapa? 7. Jam 7. Dalam? Masih 14 menit. Oh, berarti jam 7 ini. 7 lebih. Oh, 7 4 menit, Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fawallahi, demi Allah, la yamallullahu, Allah tidak akan pernah bosan." Ini Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala amalan kepada kalian. Setiap kalian beramal, Allah akan beri terus. Apapun amalan kalian, sebanyak apapun amalan kalian, Allah gak akan berhenti untuk memberikan pahala. Gak akan pernah bosan Allah. Hatta tamallu, sampai kalian sendiri yang bosan. Nah, ini yang jadi masalah. Yang bosan siapa? Kita. Kenapa dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tamallu, sampai kalian bosan? Karena berlebihan dalam beramal bisa menyebabkan seorang jadi bosan. Ini berlakulah sedang dalam beramal ibadah supaya kalian tidak bosan. Allah sendiri enggak akan bosan, terus Allah akan memberikan pahala. Kapanpun kalian beramal, dimanapun kalian beramal, sebanyak apapun kalian beramal, Allah enggak akan pernah bosan, enggak akan pernah berhenti memberikan ganjaran kepada kalian. Sampai kalian sendiri yang bosan karena terlalu berlebih dalam beramal. Subhanallah. Ini beda dengan sifat manusia. Ada orang minta kerjaan kepada kita. Kita katakan, "Ya, silakan." Selesai kerjaan, kita gaji. Besok lagi datang lagi. Ada kerjaan lagi, Mbak. Oh ya, silakan. Terus tiap hari datang, pulang minta gaji. Tiap hari. Kira-kira dompetnya kesel nomor mboten niku. Awal-awal sih pingin nulungi. Awal-awal pingin apa? No? Menolong. Nah, ini kasihan, butuh kerjaan. Tapi lama-lama, ini saya sebetulnya enggak butuh. Tapi kok orang ini minta kerjaan? Terus. Selama-lama kok dompetnya saya? Tipis. Jajal ATM kok yo saldo ini pas-pasan. Akhirnya nuwun sewu pak. Untuk besok enggak perlu atau saya belum ada kerjaan. Mohon maaf. Oh nggih pak, mboten napa-napa. Ternyata besok enggak datang. Besoknya datang lagi. Akhirnya kita yang bosan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita beramal, dimanapun kita beramal, apapun yang kita amalkan, sebanyak apapun amalan kita, Allah enggak akan bosan. Enggak akan pernah berhenti memberikan pahala amalan kepada kita. Tapi yang jadi masalah, kita ini yang terancam kebosanan. Terus bagaimana supaya tidak bosan kita ini? Beramalah secukupnya, secara sedang. Makanya dikatakan di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahabbuddini ilaihi, dan agama yang paling atau cara beragama yang paling dicintai oleh Allah, madama sahibuhu, madawama sahibuhu alaih, yaitu cara beragama yang pelakunya itu bisa konsisten. Salat, berarti salatnya harus konsisten. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Baca Quran, berarti baca Quran yang sekiranya kita ini bisa konsisten. Menghafal Al-Quran yang sekiranya kita ini bisa konsisten. Misal, satu minggu satu juz, satu ayat saja. Gitu. Satu minggu satu ayat Al-Baqarah 200 berapa itu? 82. Betul. Ayat 282 yang satu lembar itu loh. Ya, ayat hutang piutang. Itu satu minggu ngafalkan itu misalnya. Satu minggu satu ayat. Apalagi mungkin usia kita sudah apa? Tua. Bisa meningkat, alhamdulillah. Sehari satu ayat. Demikian seterusnya. Yang penting bisa konsisten. Sedekah juga demikian. Maka alhamdulillah kita sudah latihan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Di antaranya sholat 5 waktu. Puasa bulan Ramadan. Zakatul fitr. Ini amalan-amalan yang bisa kita konsistenkan. Kalau Anda punya orang tua, berarti bisa untuk menjenguk orang tua. Kalau Anda punya istri, bisa menafkahi istri. Kalau istri, bisa berbakti kepada suami. Dikonsistenkan. Baik, ini amalan yang paling disukai oleh Allah. Dari hadis ini bisa diambil beberapa faedah. Yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang apa? Konsisten. Bahasa kitanya apa sih? Bukan konsisten. Istiqomah, terus menerus, rutin, ajeg, ya, amalan yang ajeg. Ya, angger rebu sore ya ngaji ning Masjid Agung, itu diajekkan. Selasa sore ya ngaji Masjid Agung, diajekkan. Dan seterusnya. Pengajian banyak alhamdulillah. Kalau masuk masjid ya tahiyatul masjid, itu diajekkan, dirutinkan. Ini diantaranya, ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, kalau amalan itu paling dicintai Allah, kalau sebuah amalan adalah paling dicintai oleh Allah, tadi yang paling dicintai oleh Allah amalan yang bagaimana? Rutin, ajak, konsisten, istiqomah. Kalau sebuah amalan itu paling dicintai oleh Allah, meskipun sedikit, berarti pahalanya paling besar. walaupun kecil. Sedekah 2000, setiap masuk masjid 2000, atau dalam satu hari 2000, terus begitu. Itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan sedekahnya datnyeng. Datnyeng ini kenapa? Kadang sedekah makbruk. Nyun sewu Pak Takmir, ini lubang kotak infaknya bisa enggak diperbesar? Lu kenapa, Pak? Ini maaf. Oke. Wah, sok gebok. Tadi sudah saya coba berkali-kali enggak masuk. Gebokan duit. Bagus. Tapi lebih bagus lagi sak gebok terus-menerus. Nah, ini kita akali. Mungkin kita enggak bisa sedekah begini terus-terusan. Maka kita loroti sedikit sehari, besok, terus begitu Masya Allah. Yang mudawamah itu, yakni yang terus itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya. Faedah yang ketiga. Seorang suami hendaklah bertanya kepada istrinya kalau ada tamu, kaiki tamune sapa nduk? Dek, itu tadi tamunya siapa? Bukan karena ingin tahu, tapi berjaga-jaga, barangkali tamu itu termasuk tamu-tamu yang berbahaya. Oh, itu si fulanah, Pak Bi. Oh, fulanah. Fulanah itu terkenal kalau masuk rumah seseorang tangan kosong, tapi kalau keluar tangannya penuh tanpa diketahui sang pemilik rumah. Ini hati-hati dek, besok lagi kalau perlu izin katakan maaf lagi tidak terima tamu. Atau si fulanah itu terkenal suka ngajak ngerasani, gibah, menyebar berita bohong. Nah, ini perlu kita waspadai. Karena sekarang ini banyak tamu-tamu yang membahayakan, terkadang tidak kita sadari kedatangan mereka. Maka sang suami perlu untuk mengontrolnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita amalan-amalan yang mudawamah, yang bisa konsisten, bisa rutin, meskipun jumlahnya apa? Sedikit. Allahumma amin. Demikian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita dan membimbing kita untuk melakukan amal-amal soleh. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.